Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Khotiman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca syarah al-Aqidah Tahawiyah karya Ibnu Abi Al-Ais Al-Hanafi rahimallahu taala. Qauluhu wa habibu rabbil alamin. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah semesta alam. Sarahnya adalah kritik untuk matan. Sabata lahu sallallahu alaihi wasallam ahla maratibul mahabbah. Ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam level cinta yang paling tinggi yang disebut dengan khullah. Sebagaimana sahih dari Nabi Anhu Qal juga mengatakan, sini Allah menjadikanku Khalil sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai Khalil. Qal dan Nabi mengatakan, sini aku menjadikan dari penduduk bumi Khalil dan seorang Khalil, tentu akan aku angkat Abu Bakar sebagai Khalil, akan tetapi sahibakum, kawanmu ini, itu maksud beliau adalah diri beliau sendiri, adalah Khalilur Rahman. Catatan kaki diriwayatkan oleh Muslim dari sejumlah jalur, semuanya berujung pada Abdullah bin Mas'ud, akan tapi redaksinya pakai Khalilullah bukan Khalilur Rahman. Alati awatah yang dibawakan oleh pensawah. Terdapat redaksi yang semisal dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadisnya dan dua hadis di atas ada dalam kitab Sahih. Bahwa dua hadis ini membatalkan ucapan orang yang mengatakan khullah itu untuk Ibrahim, mahabbah untuk Muhammad. Yang benar Ibrahim adalah Khalilullah. Lantas dia katakan yang sehingga Ibrahim itu Khalilullah, sedangkan Muhammad Habibullah. Wafi saya adalah hadis yang sahih dan juga Nabi mengatakan aku berlepas diri dari ila kulli khalilin summa khalil. Dua. Ini abra'u ila ila kulli khalilin khaliliman khaltuhu mungkin. Khalilan man khiltuhu, yang aku menjadikannya sebagai khalil. Jadi antara hal yang menunjukkan bahasa khulah itu lebih tinggi daripada mahabbah atau habib, awal mahabbah itu kathabatat li ghairihi, karena mahabbah itu juga ada pada yang lain, bahkan dengan cakupan yang jauh lebih luas, semacam sejumlah ayat Allah yuhibbul muhsinin fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini jumlahnya banyak sekali. Kalau Nabi kita levelnya cuma Habibullah, maka selevel dengan orang-orang ini. Ya, maka cuma selevel dengan orang-orang ini. Ya, fabatlah, maka berdasarkan ayat di atas, batallah ucapan orang yang mengatakan khullah itu khusus untuk Ibrahim, mahabbah khusus untuk Muhammad. Yang benar khullah itu khusus untuk keduanya, sedangkan mahabbah itu bersifat umum. Dan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang dikatakan Tirmidzi isinya, sesungguhnya Ibrahim Khalilullah ala jadinya ala bahasanya aku adalah Habibullah wala fakha, dan itu tidak berbangga-bangga. Jadi dikatakan Tirmidzi, namun lam yathbut, tidak valid alias ta'if. Ditegaskan di catatan kaki tiga ta'if. Dikatakan oleh At-Tirmidzi, At-Tirmidzi mengatakan ada hadis yang gharibun, dan hadis ini juga dari jalur Zam'ah ibn Salih, dari Salamah ibn Wahram, dari Ikrimah dari Ibn Abbas. Ini sanad yang ta'if, karena Zam'ah itu ta'if. Las yang lebih-lebih lagi jika dia mengambil riwayat dari Salamah ibn Wahram. Semoga bila rahmatullah ta'ala di kitabnya Syafa'ah mengatakan, dan di antara hal yang menunjukkan ta'ifnya hadis ini, karena yang terdapat dalam hadis yang sahih, itu sahih Bukhari atau Muslim, Sehingga Allah menjadikan Lut sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Nah. Al-mahabbatu maradibu awaluha al-alaqatu wa hiya alukul qalbi bil mahbubi wa thaniyatu al-iradatu wa hiya mailul qalbi ila mahbubihi wa talabuhu lahu. Al-thalithatu as-sababatu wa yansibabul qalbi ilaihi bi haitsu la yamlikuhu sahibuhu al-sibab bil ma'i bil wuduri. Al-ra'atu al-ghuramu wa hiya al-hukmu lazimu lil qalbi wa minhu al-ghurimu mulazamatihi wa minhu inna 'adzabaha kana ghurama. Al-khamisatu al-muddatu mawaddah. Al-mawaddatu wal-buddu wa hiya sabrul mahabbati wa khalisuha malukuha. Qala ta'ala saj'alu lahum rahmanu wuddah. Al-sadisatu as-sawwaku wa hiya wusulul mahabbati ila syahwatil qalbi. Sabi'atu al-ishqu wa huwa al-hubbu al-mufridu alladhi yuqafu ala sahibihi minhu walakin la yusabu bi rabbu ta'ala wala al-abdu bi mahabbati rabbihi wa in kana qad atlaqahu ba'duhu fakhtalafa fi sababil man'i faqila adamu tawqifi faqila ghayru dhalika wal'alam dina'a itlaqihi anna Allah an al-ishqa mahabbatun ma'a syahwatin at-tatayyum wa huwa bi manna ta'abbudu wa bi manna ta'abbudi at-tasiatu at-ta'abbudu al-ashiratu al-khulatu wa hiya al-mahabbatu allati takhallalat ruhul muhibbi ruhul muhibbi wa qalbahu kilafi tartibiha wa ghairu dhalika wa hadha tartibu taqribun hasanun la ya'rifu hasanuhu illa bi ta'ammuli la yu'rafu husnuhu illa bi ta'ammuli bi ma'anihi. Nah, kemudian tentang level-level cinta. Wal mahabbatu maratib, dan cinta dalam bahasa Arab itu memiliki sejumlah level. Ya, karena level-level ini semuanya disebut mahabbah. Karena menimbang level-level ini, maka memaknai mahabbah dengan cinta, dalam menerjemahkannya dengan cinta, itu tidak maksimal. Ya, karena kalau dilihat dari level-level ini, tidak semuanya terjemahnya cinta. Padahal itu semua bagian dari mahabbah. Mahabbah mencakup semua. Semua makna tersebut. Oleh karena itu, kalau terjemah mahabbah dalam bahasa Indonesia itu bisa artinya menginginkan itu mahabbah. Bisa artinya suka, bisa artinya senang. Kalau bahasa Indonesia beda ya, cinta sama suka beda nggak Pak? Pak Joko? Beda ya. Lebih, kalau cinta agak lebih gimana gitu ya? Intensif, ada sahabat-sahabatnya gitu. Kalau suka kan enggak ya? Ada suka, terus mengidolakan. Itu semuanya mahabbah dalam bahasa Arab. Mengidolakan, kemudian ngefans, terus simpatik. Ya, ada simpatik. Itu semua kalau dalam bahasa Arab semuanya tercakup dalam kata-kata mahabbah. Jadi kalau mahabbah itu diartikan dengan, atau kaku diartikan dengan mahabbah di setiap kalimat, itu terjemah yang tidak benar. Di sini disebutkan urutannya. Yang paling rendah adalah alaqah. Hubungan. Wa yata'alluqul qalbi bil mahbubi. Adanya ketergantungan hati bil mahbubi, dengan orang yang disukai. Bahasa kita kenal sehingga ingat gitu. Ada alaqa, ada hubungan. Ini bertetangga, terus ketergantungan di sini enggak, jangan artinya muluk-muluk juga, jangan terlalu berlebihan juga. Ketergantungan sehingga wajahnya tahu, namanya bisa ingat. Kan ada orang yang kenalan sekali kemudian lekat. Kenapa? Karena ada alaqah. Ada alaqah. Nah, ini sudah ada cinta itu. Itu disebut ada cinta. Ada lagi kenalan bolak-balik kan. Enggak lupa-lupa. Karena enggak ini, enggak ada alaqah. Itu enggak ada alaqah hati. Tapi kalau ada alaqah hati, ketertarikan hati apa apa ya? Ya mungkin semacam itu. Sama tetangga, kerabat, andai tolak itu kenalan sekali sudah ingat. Nah, ini level yang lebih rendah. Maka saya katakan dari ta'alaqa di sini jangan diartikan terlalu muluk-muluk, karena ini level yang lebih rendah daripada irodah, menginginkan. Maka menginginkan itu bagian dari mahabbah. Pengen makan itu dalam bahasa Arab bisa digunakan mahabbah terhadap ta'ah. Pengen makan itu penginnya di situ bisa diarabkan dengan yuhibbu ta'ah. Saya sekarang sedang lapar sehingga ana uhibbu ta'ah. Saya haus, ana uhibbu syarab. Saya ingin minuman, saya ingin minum. Wa ya mailul qalbi, adanya kecondongan hati kepada sesuatu yang disukai dan mencarinya. Dan ada upaya mencarinya. Kada sababa. Sababa adalah tercurahnya hati ilahi kepada sesuatu yang disukai. Sampai-sampai pemilik hati sudah tidak bisa lagi mengendalikan hatinya. Kan sibah bilma, sebagaimana tertuangnya air fil hudu, tempat yang menurun atau haduk, tempat yang menurun, sehingga tempat yang atas sudah tidak lagi bisa mengendalikan dan menahan air tersebut. Air turun dari atas ke bawah, yang bawah tidak bisa mengendalikan. Nah, itu subhaba. Ya, mungkin di kita ngefans itu udah tuh levelnya ini. Ada ngefans dengan sesuatu, dengan satu tokoh, udah mungkin levelnya ini. Kemudian yang keempat adalah al-gharam, adalah rasa suka yang melekat pada hati. Yang melekat pada hati. Pemindu ada ungkapan al-gharim limulazamati, karena dia selalu menyertainya. Pemindu contohnya di ayat Al-Quran, sesungguhnya azab neraka kana ghorama, selalu menyertainya. Maka nanti ini di antara di dalam bahasa kita kemungkinannya bisa artinya jadi favorit. Makanan favorit itu makanan yang dicintai. Minuman favorit, motor favorit, itu ada banyak motor. Motor itu selalu yang menyertainya. Enggak motor yang lainnya. Ada baju favorit. Bajunya itu banyak. Tapi selama ada itu lagi yang dipakai. Habis dicuci, itu lagi yang dicari. Selalu menyertainya. Maka dia punya gharam dengan baju itu. Punya gharam dengan motor itu. Al-Khamisah, yang kelima adalah mawaddah dan muddah. Wa ya saful mahabbah, dia adalah cinta atau rasa suka yang jernih, yang bersih dan intinya. tidak dinodai oleh rasa benci. Tidak ada noda rasa benci. Itu disebut mawaddah. Kalau khawar tadi ya yang penting selalu disukai sebenarnya, meskipun ada titik-titik tidak sukanya. Ya, motor ini ada yang dia keluhkan itu, kurang apanya gitu, ada yang tidak disukai, tapi pilih itu daripada yang lainnya. Dia belum jernih sukanya dengan, karena masih ada komplain gitu ya. Kemudian yang keenam, sarab. Wayu usulul mahabbah, itulah sampainya rasa suka ila sarafil qalbi, sampai gelungnya hati. Nah kemudian kalau rasa suka yang campur-campur dengan syahwat, yang dalam bahasa Indonesia tadi cinta, itu namanya al-ishku. Nah ini ya, ini ciri khasnya ada campur-campur, tercampur syahwat. Kalau tadi tidak, cuma suka, simpatik, hobi, favorit, nggak ada syahwat-syahwatnya. Kalau ini ada syahwatnya. Wa al-hubu al-mufrid, ini menurut definisinya orang Arab, itu adalah rasa cinta yang berlebihan. Alladhi yukhafu ala sahibi minhu, sehingga kita mengkhawatirkan terjadi bencana pada pemilik al-isku tersebut. Minhu, gara-gara cintanya. Maka dikhawatirkan ala bencana sahibihi, pada pemilik cinta, minhu, gara-gara cintanya. Walakin la yusafu bi'arabu, dan khusus untuk kata-kata alisku ini tidak boleh dipakai untuk Allah. Ya, tidak ada kemudian Allah isyak dengan hambanya. Walal al-abdu fi mahabbati rabbi, tidak boleh dipakai oleh manusia untuk Allah. Ya, dia demikian isyak terhadap Allah. Isyak itu masuk dalam bahasa Indonesia nanti jadinya asik. Ya, nanti jadinya di bahasa Indonesia jadinya asik. Tapi asik beda dengan makna asalnya al-ishq. Walaikana qad atalaqal ba'duhum, meskipun ada sebagian mereka, yaitu terutama Sufiyah, yang menggunakan kata-kata ishq dalam untuk mengungkapkan cinta manusia kepada Allah. Waktu lifa fi sababil man'i, namun diperselisihkan kenapa tidak boleh penggunaan al-ishku untuk Allah. Ada yang beralasan ada mutawqifi, karena tidak ada dalil yang menunjukkan. Wakilah ghairu talib, dan ada pendapat yang lain. Kesimpulannya, wala'ala dan belajati, tidak bolehnya digunakan kata-kata al-ishku untuk Allah, karena al-ishku itu adalah rasa suka yang bercampur dengan syahwat, yang ada sahwat-sahwatnya. Dan itu tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, yang lebih tinggi lagi, adalah at-tayammum, rasa cinta yang berdampak penyembahan, sebuah penyembahan. Maka bimakna ta'abbud. Maknanya ta'abud itu dah, kalau itu untuk lawan jenis ya, artinya kemudian gara-gara cinta jadi monot setengah mati itu, mau diapakan itu ya, mau dibrusukkan macam ya, mau-mau saja ya, disuruh nyemplung sumur itu ya, ya mau-mau saja, karena cintanya derajat tayamum, penghambaan. Kemudian yang kesembilan, adalah ta'abud, penyembahan itu sendiri. Yang kesepuluh, al-khullah, itulah al-mahabbah, rasa suka takhallalat, yang telah menyela-nyelai roh orang yang mencintai dan hatinya. Ini yang nilai ruang-ruang di ruang-ruang di hati si orang yang mencintai. Okelah kita artibihah dan dan ada yang menjelaskan tentang urutan cinta ghairu dhanika dengan urutan yang berbeda dengan hal di atas. Wa tatib dan urutan di atas, 10 urutan di atas takribun hasanun adalah takrib, urutannya itu adalah kurang lebih hasanun yang bagus. La yu'af husnu, tidaklah diketahui bagusnya urutan ini kecuali dengan merenungkan makna dari poin masing-masing cinta di atas. Kalau khullah itu cinta yang masuk ke relung-relung hati sampai ke sela-sela relung-relung hati. Kalau tadi ada yang agak-agak mirip sagaf, wusulul mahabba ila sagafil qalbi. Sagaf itu sagaf di al-ma'ani, di kamus ma'ani, ghilaful qalbi, baru bungkusnya hati. Aw suwaida'uhu wa habbatuhu. Jadi cintanya sudah sampai hati, namun baru covernya, baru covernya. Kalau al-khullah itu sudah sampai ke relung-relungnya dalam bahasa kita, di relung-relung hati. سائر صفاته تعالى وإنما يصف الله تعالى من هذه الأنواع بالضرورة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على الأقوال نحو 30 قولا. ولا تعد المحبة بحد أو أوضح منها، بل الهدوء لا تزيدها إلا خفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تزيدها إلا خفاء. لا تزيدها إلا خفاء. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تهديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. Dan ketahuilah bahasanya, ketika kita katakan bahasanya Allah itu memiliki sifat mahabbah, mencintai, wa khullah dan mencintai Ibrahim, demikian juga Muhammad, maka itu kita maknai sebagaimana yang layak dengan keagungan Allah, kemuliaan dan keagungan Allah, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Wa inna ma yusafullahu ta'ala min hadzal anwa, namun kita sifati Allah dengan macam-macam macam-macam cinta. Kita katakan Allah itu memiliki sifat yuridu, berkehendak. Allah itu memiliki sifat al-wuddu, karena di antara namanya adalah al-wadud. Ya, al-mahabbah itu banyak dalilnya, yuhibbul muhsinin, yuhibbul muttaqin. Ya, wal-khullah, ya, itu untuk Ibrahim dan Muhammad. Kenapa kita tetapkan nama-nama sifat-sifat di atas? Hasabama rawda an-nasu, sesuai dengan apa yang terdapat dalam nas. Karena nas mengatakan Allah itu yuridu, Allah itu yawaddu, maka kita tetapkan bahasanya Allah memiliki hal tersebut. Kemudian terdapat perselisihan tentang definisi cinta. Ala akwal pendapatnya sangat banyak. Kurang lebih ada 30 pendapat tentang definisi cinta. Yang bisa dilihat di Rawdatul Muhibbin. Namun kesimpulannya, namun kesimpulan akhirnya, wala tuhatu al-mahabbatu bihadin awdah minha. Tidak ada definisi cinta yang lebih jelas daripada kata-kata cinta itu sendiri. Apa itu cinta? Ya sudah, katakan cinta, selesai. Itu dah. Itu definisinya. Kalau dibuat definisi, maka malah tidak jelas. Fal hududu, maka definisi, la taziduha, tidaklah memberikan tambahan pada cinta illa khafa'at, kecuali malah tidak jelas. Kalau didefinisikan malah tidak jelas. Karena di dunia ini ada sejumlah al-asya' al-wadihah. Ada sejumlah hal yang gamblang. La tahtaju ila tahdidin. Tidak perlu didefinisikan. Kalau didefinisikan itu malah mengambang. Contoh hal-hal yang tidak perlu didefinisikan, air. Apa itu air? Contoh lain, udara. Apa itu udara? Malah pusing mendefinisikannya. Ya, bisa kemudian stres mikirkan apa definisinya yang lengkap, jamik, manik, gitu. At-turab. Apa definisinya? Tanah, alju, lapar. Itu apa definisinya? Manis, pahit, kecut, itu semua jangan didefinisikan. Ya, kalau pengen tahu manis ya tinggal itu contohnya dimakan, ya. Nah, itu manis itu. Kecut itu sedih, gembira itu jangan didefinisikan. Pusing itu malah didefinisikan. Dan semacam itu. Dan sebagai ulama mengatakan termasuk hal-hal yang tidak perlu didefinisikan adalah ilmu. Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Gak usah didefinisikan. Dengan cukup menyebut ilmu, ya, sudah terdefinisi. Tidak berilmu. Tidak punya ilmu. Itu gak usah didefinisikan. Dengan cukup menyebutnya, orang sudah ngerti. Nah, kemudian kalau musad atau sebelumnya tadi tauqifi. Tauqifi adalah walladzi la yathbutu illa binas. Definisi tauqif adalah sesuatu yang tidak ada kecuali berdasarkan nas. Ini definisi yang disampaikan oleh Abdullah Babutain di Hasyiah beliau untuk Al-Amin. Kemudian qala musannif rahimahullah ta'ala wa qulu da'wa an-nubuwwati ba'dahu faghayyur wa hawa. Semua ngaku-ngaku jadi nabi setelah Muhammad adalah kesesatan dan hawa nafsu. Nah. Lama sabata annahu khatamun nabiyina alama ulima anna man adam idda'a ba'dahu nubuwata ba'dahu nubuwata fahuwa kadibun wala yuqalu falau ja'a mudda'i lin nubuwati bil mu'jizati al kharifati wal barahini as-sadiqati kaifa yuqalu bi takdzibihi karena nafuru hada la yatasawwaru an yujada wa huwa min babin fadil muhali karena Allah ta'ala lama akhbara annahu khatamun nabiyina wa min al muhali an yatiya mudahin yudai an nubuwata yadda'i nubuwata wala tadharu amaratu kadibahu kadibihi fi da'wahu fi da'wahu. Nah, mengingat bahasanya sahabatah telah jelas kalau nabi itu penutup, kalau Muhammad itu penutup para nabi, maka ulima diketahui bahasanya barang siapa idha'a mengaku-ngaku jadi nabi ba'dahu setelah Muhammad, maka dia pembohong. Dalam hal ini tidak lapas jika ada orang yang komentar. Seandainya datang orang mengaku jadi nabi dan dia membawa mukjizat berupa al-khariqah, sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan. Dia datang dengan membawa bukti yang benar. Bagaimanakah kok kita respon dengan mendustakannya? Tidak boleh kalimat semacam ini. Kenapa? Karena kita katakan ini tidak mungkin bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan an yujada dijumpai. Karena ini adalah termasuk fardil muhal, mengandaikan sesuatu yang mustahil. Karena Allah telah mengabarkan kalau Muhammad adalah penutup para nabi. Oleh karena itu satu hal yang mustahil, datanglah seorang yang mengaku-ngaku jadi nabi, lantas tidaklah nampak tanda kebohongan pada pengakuannya. Ghai itu kebalikan dari rosyad. Hawa itu ibaratun adalah ansyahwati nafsi, keinginan jiwa. Artinya anatul gata'wata, bahasanya klaim tersebut disebabkan keinginan jiwa bukan karena dalil, sehingga itu satu hal yang batil dan sia-sia. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa huwa al-mab'uuthu ila ummati al-jinni wa kafati al-wara' bil-haqqi wal-huda wa bin-nuri wa dhiya'i. Wa huwa al-mab'uuthu, dan dia diutus kepada semua jin dan seluruh manusia dengan bawa kebenaran, wal-huda dan petunjuk, dan cahaya, wa dhiya dan cahaya. Nah, ada Nabi itu diutus untuk semua jin, maka dalilnya firman Allah Ta'ala menceritakan perkataan jin di surat Al-Ahqaf. Ya kaum mana wahai kaum kami, para jin, ya responlah da'i Allah, da'inya Allah. Itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang kedua, demikian juga surat jin. Surat jin menunjukkan kalau Nabi itu diutus kepada mereka juga. Kalau Muqatil, yaitu Muqatil ibn Balkhi, catatan kaki Abu Hasan, Muqatil ibn Balkhi, Kabirul Mufassirin. Lalu beliau mengatakan Allah tidaklah mengutus Rasul ilal insi wal jinni qabilahu, kepada manusia dan jin sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Catatan kaki catatan kaki dua, al-warid an-muqatil fi hada, redaksi yang berasal dari Muqatil dalam masalah ini, anahu qal, Muqatil mengatakan, inna Allah ba'asa ilaihim rasulan minhum kama ba'asa ilal jinni rusulah. Sini Allah mengutus kepada mereka para jin rasul, minhum dari mereka, dari jin, sebagaimana Allah mengutus kepada jin, atasnya Allah mengutus ilaihim kepada manusia rusulan, sejumlah rasul minhum dari manusia, sebagaimana Allah mengutus kepada jin rusulan rusul, sejumlah rasul. Qala Ibn al-Jawzi, mengatakan di kitab tafsirnya Zatul Masir, wa hadza dhahirul kalami, dan itulah dhahir perkataan beliau. Maka kalau boleh jadi ini riwayat bil makna yang dikutip di sini, namun riwayat bil maknanya kurang tepat, yang kemudian menunjukkan tidak ada rasul untuk jin sebelum Muhammad. Nanti terdapat, nanti akan disinggung, ada dalil yang menunjukkan bahasanya kerasulan Musa juga berlaku untuk jin. Maka di sini dikomentari perkataan Muqatil ini, wahada qaulun ba'id, ini pendapat yang jauh. Karena Allah Ta'ala berfirman, wahai kalangan jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, tidaklah datang kepada kalian sejumlah rasul dari kalian sendiri. Dan para rasul itu cuma berasal dari manusia saja. Tidak ada rasul dari bangsa jin. Demikian disampaikan oleh Mujahid. Dan selain Mujahid, dari kalangan ulama salaf dan khalaf. Catatan kaki tiga. Riwayat dari Mujahid sahih. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam tafsirnya. Ibrahim Al-Busti dalam tafsirnya. Ibn Abi Hatim. Dari jalur Ibn Abi Najih. Dari Mujahid. Jadi Ibn Abi Najih, nama aslinya adalah Abdullah bin Yasar Abu Yasar Tiqatul, namun dia tidak mendengar riwayat tafsir dari Mujahid. Dia hanya mengambilnya dari Al-Qasim Ibn Abi Bazah. Demikian disampaikan oleh Yahya bin Zaid Al-Qattan dalam Su'alat Al-Junaid Ibn Ma'in. Wa kana Sufyan yusahhihu tafsir Ibn Abi Najih. Dan Sufyan itu mengkoreksi tafsirnya Ibn Abi Najih sebagaimana dalam Al-Jahw wa Ta'dil. Falwasitah qad alinta, maka penghubung antara Ibn Abi Najih sampai Mujahid telah anda ketahui. Dan penghubung itu adalah penghubung yang thiqah. Falathar yakunu isnaduhu sahiha, maka athar ini statusnya adalah sahih, wallahu a'lam. Waktu itu Al-Mantuk dikatakan bahasanya perkataan Mujahid ini diriwayatkan oleh Ibn Abad Ibn Umayyah dan Ibn Al-Mungdir. Ibn Abbas mengatakan para rasul itu semuanya dari manusia, sedangkan dari jin itu cuma ada nuzul, cuma ada dai, cuma ada mubalik. Catatan kaki empat, menurut muhakkik asal dari Ibn Abbas dhaif. Awadah ada bilaudihi, membawakan ayat ini dengan redaksi seperti ini dibawakan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menjelaskan ayat di atas. Walladhi inda Tabari, sedangkan ada riwayat Tabari, Ibn Abbas mengatakan humul jinu, itulah jin yang menjumpai kaumnya, dan mereka adalah para rasul untuk kaumnya. Ibnu Jarir mengatakan berdasarkan pendapat Ibnu Abbas ini, perkataan Ibnu Abbas ini, ana minal jinni usulan lil insi ila qaumihi. Sesungguhnya di antara jin ada sejumlah utusan lil insi, untuk manusia, ila qaumihim, kepada kaumnya masing-masing. Akan tetapi asal ini dari jalur Ibnu Juraid Abdul Malik Ibn Abdul Aziz dari Ibnu Abbas. Ibnu Madini mengatakan namnyal qa ahdan min sahabah. Ibnu Juraid Abdul Malik Ibn Abdul Aziz itu tidak berjumpa dengan satu pun sahabat kemarin dalam kitab Jami'u At-Tahsil, sehingga asal dengan syarat ini mengkotek, wallahu a'lam. Kemudian wabahir qawlihi ta'ala, dan terakhir firman Allah Ta'ala menceritakan tentang jin. Jin mengatakan, kami telah mendengar kitab yang diturunkan min ba'di Musa, setelah Musa. Al-ayat. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya Musa juga diutus untuk jin. Wallahu a'lam. Ibn Jarir menghikayatkan dari At-Tuhab Ibn Muzahir. At-Tuhab Sa'ama mengatakan bahasanya di antara jin terdapat rasul, lantas berdalil dengan ayat di atas, yaitu ayat Al-An'am tadi, ya ma'asyaral jinni wal insi alam ya'tikum rasulun minkum. Fil istidlal biha, namun berdalil dengan ayat di atas ala dalika, untuk menunjukkan hal tersebut, nadar tidak tepat. Karena makna ayat di atas muhtamilah multitafsir, tidak tegas. Dan Dan yang benar ayat di atas Al-An'am 130 itu semakna dengan firman Allah Ta'ala di surat Ar-Rahman, yakhruju minhuma, keluar dari sungai dan laut, al-lu'lu'u wal-marjan, wa mata dan mutiara. Maka minhuma di sini maknanya min ahadihima, salah satunya saja, yaitu laut saja. Itu laut saja. Itu semakna dengan ini. Ya masyarakat ini wanita, ilham ya tikum usul minkum, dari kalian. Kaliannya itu kan kelihatannya jin dan manusia, dan yang dimaksudkan adalah manusia saja tanpa jin. Nah, tentang Ibn Jarir di catatan kaki Imam Al-Alam merupakan tokoh besar Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Abu Ja'far atau Bahri, penulis kitab tafsir dan yang lain. Kemudian At-Tahak Ibn Muzahir, Abu Muhammad Al-Hilali, sahibu tafsir, penulis kitab tafsir. Catatan ketiga, mana tiga? An-Nusa'a ma'ana fil-jinni rusula. Asar ini da'if jiddan. Diatkan oleh Ibn Jarir, di sana terdapat gurunya Ibnu Jarir Ibnu Humaid, yang aslinya adalah Muhammad Ibnu Humaid Abu Abdillah Ar-Razi, dan dia mungkar al-hadis sehingga akal ini tidak sahih. Catatan keempat, yakni artinya firman Allah Ta'ala ya masul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum, maknanya alam ya'tikum rusulun min ahadikum, tidakkah datang kepada kalian rasul yang berasal dari salah satu kalian, yaitu dari manusia dan bukan jin. Maka itu semisal an-nadhir, sejenis dengan firman Allah Ta'ala yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Wa qawluhu minhuma ay minal bahrain, minal bahrain, dari dua lautan, yaitu lautan yang manis, yang asin, hulu dan manis. Sedangkan permata dan mutiara tidaklah didapatkan illa, itu keliru itu ya, bukan kalib itu ya, illa minal ma'i al-milh, kecuali dari air yang asin, yaitu laut. Sehingga makna minhuma artinya min ahadihima. Faqauli ta'ala ayatan, demikian juga firman Allah Ta'ala وَمَنْ يَسْتَرْ الْبَحْرَى, tidaklah sama dua lautan, هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَبُهُ, ini adalah عَذْبٌ segar, فُرَاتٌ tidak tahu artinya, سَائِغٌ شَرَبُهُ, mudah untuk diminum, lancar untuk diminum, yaitu maksudnya sungai, air tawar. Wa hadha milhun ujaj, dan ini adalah sangat asin, ujaj, ujaj itu tidak bisa diminum. Wa min kullin, dan dari masing-masing keduanya kalian memakan daging yang segar, dan dari masing-masing keduanya kalian keluarkan perhiasan yang bisa kalian pakai. Furatun, ma'un furatun, itu maknanya ma'un adbun, air yang segar, air tawar, yang segar, air tawar. Maka air di mata stakhiju nahiliyatan talbasunaha memingkulnya di sini min ahadihima, dikarenakan al-hilya, perhiasan emas atau permata dan mutiara itu tustakhrat, diambil minal milhi al-ujaj, hanya dari air yang tawar, hanya dari air yang asin maksud saya. Minal milhi al-ujad, yaitu dari laut. Jadi minhuma tadi dikatakan bahrain. Bahrain, milhun dan al-hulu. Al-hulu makna asalnya manis. Dan perlu diketahui bahasanya air tawar itu disebut manis dalam bahasa Arab. Tawar itu manis. Tawar itu huluan. Jadi huluan itu biasa kita terjemahkan manis, itu salah satu maknanya sebenarnya. Karena air tawar itu, ini apa rasa air tawar? Itu bahasa Arabnya huluan. Ya, kalau diterjemahkan letter-letter, manis. Jadi apa rasa air tawar? Ya, bisa kita jawab dengan azbun, segar, anis, gitu kata kita. Terjemah bebas ya. Namun bisa juga dijawab ya, hulun, manis. Tanpa diberi gula ya, ya, air tawar itu sudah disebut hulun. Maka di sini kita jumpai bahasanya istilah Al-Quran atau istilah syar'i, sungai itu disebut bahrun. Maka ayat Al-Quran mengatakan wa ma yastawil bahrun, dua bahar ini tidaklah sama. Yang dimaksud adalah sungai dengan air, dengan laut. Maka bahar itu dalam bahasa syariat mencakup sungai. Nah, karena itu al-bahru itu tahurun ma'ahu, bahar itu airnya suci, wahilun maitatuhu, dan bangkainya halal, itu mencakup laut dan sungai. Namun masih catatan ada kelanjutan tadi tentang Mr. Bahrani untuk tafsir Ibn Jarir Al-Qurtubi wa Ibn Katsir untuk ayat di atas. Namun As-Sinkiti istankara, mengingkari orang yang mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan bahar di sini ini adalah al-bahru al-milhu, adalah sungai atau kemudian laut yang asin tunal azbi, tanpa yang tawar. Maka dia mengatakan ini kesalahan yang besar, tidak boleh berpendapat dengannya. Wal ilmu indallah. Ya, maka Sinkiti tidak setuju dengan tafsir di atas tentang pemingkulin takkulun alah mentari otas takhijuh liatan talbasunah. Kalau kita bawa ke realita, ya maka daging yang segar ada di laut, ada di sungai. Hilyatan talbasunaha itu juga ada di sungai. Emas ada di sungai. Penambangan emas tradisional di Kalimantan itu ya banyak di sungai. Kembali ke atas, adapun Nabi itu diutus untuk semua manusia. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk kafatalina, seluruh manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan ancaman. Dan Allah Ta'ala berfirman, katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Allah Ta'ala berfirman, dan wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini, li'ungdi'akum, untuk memberikan peringatan kepada kalian, man balagha, dan memberikan peringatan kepada semua orang yang sampai padanya Al-Quran. Artinya wa umdhira man balaghahu, dan aku juga mengingatkan semua orang yang sampai badannya Al-Qur'an. Dan Allah berfirman wa arsalnaka linasi rasula, kami mengutusmu untuk sebagai rasul untuk semua manusia, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Allah Ta'ala berfirman, apakah kana linasi ajaban, manusia berhak untuk heran, an auhayna ila rajulin minhum, kami berikan wahyu pada salah satu dari mereka. Isinya an anzirin nasa, berilah peringatan pada manusia, berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman, bahasanya mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Rabb mereka. Allah berfirman, maksudnya Allah zat yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, pada hambanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya menjadi nadhirun rasul, pemberi peringatan untuk semesta alam. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang-orang diberi kitab, yaitu ahli kitab, wal umminina, yaitu bangsa Arab, aslam tum, apakah kalian masuk Islam? Jika kalian masuk Islam, semoga kalian telah mendapatkan hidayah. Jika kalian berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Nah, menjadi وأتيت خمسا لم يحفظن أحد من الأنبياء قبلي، نشرت برعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أخرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلاني، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لازمهم تصديقه بكل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يصدق فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسوله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقصير قيصر إلى قيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. Nabi mengatakan, aku diberi lima hal yang tidak diberikan pada satupun para nabi sebelumku. Aku diberi kemenangan dengan adanya rasa takut di hati musuh, yang ini sudah muncul padahal jarak antara musuh dengan nabi masih satu bulan perjalanan. Itu sudah gentar. Dan jika orang itu sudah ketakutan, ya maka itu sudah setengah menang. Dan dijadikan untuk bumi sebagai tempat bersujud dan tempat bersuci, maka semua orang dari umatku yang menjumpai waktu sholat, silakan dia sholat. Jika tidak ada air, maka semua bagian bumi itu bisa menjadi alat berwudu, itu alat tayamum. Ini dalil ulama yang mengatakan semua bagian dari bumi itu bisa jadi alat tayamum, tidak hanya terbatas pada at-turab, debu tanah saja. Diharapkan untukku harta rampasan perang, dan harta rampasan perang itu tidaklah halal untuk satu pun nabi sebelumku. Aku diberi syafaat, dan yaitu maksudnya syafaat ulma. Adapun syafaat keluar dari neraka, maka itu dimiliki oleh semua para nabi. Dan adalah para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus pada semua manusia. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah mendengarku soalmu dari umat ini, yaitu semua manusia atau umat dakwah, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian tidak beriman denganku kecuali dia pasti masuk neraka, dia kalau Muslim. Dan bahasanya Nabi itu diputus pada manusia seluruhnya adalah satu hal yang maklum natinil islami, bagian dari ajaran Islam, bidah roti secara aksiomatis. Maka di antara hal yang asasi dalam masalah mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mengimani kalau beliau adalah khatamun anbiya. Ini di antara hal yang asasi yang menjadi poin pembeda orang itu beriman dengan Muhammad atau tidak. Maka mengimani khatamul anbiya. Nah, siapa yang tidak mengimani Muhammad khatamul anbiya, dia tidak beriman dengan Muhammad. Demikian juga ini, dia diutus untuk semua manusia, orang Nusantara dan orang di luar Nusantara. Nah, tidak hanya untuk orang Nusantara saja. Maka siapa ya? Atau hanya untuk orang Arab saja? Maka siapa yang meyakini Muhammad utusan Allah namun cuma untuk orang Arab saja, maka dia tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara hal yang asasi tentu mengimani bahwasanya beliau orang Arab. Nah, karena itu kata Ibnu Hajar al-Haitami al-Syafi'i yang mengatakan siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu bukan orang Arab namun orang Nusantara misalnya, maka dia kafir. Karena ini asasi. Ini asasi. Muhammad itu adalah orang Arab. Siapa yang menyebutnya bukan orang Arab, maka itu kemurtadan. Dan ini satu hal yang asasi. Tidak sah iman dengan Muhammad kecuali dengan mengimani hal-hal ini. Ada ucapan sebagian Nasrani, itu Nasrani Arab di masa silam, yang mengatakan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah, betul, namun khusus untuk orang Arab dan tidak berlaku untuk kami yang Bani Israel. Nah, Nasrani di tanah Arab, maksudnya Bani Israel, mereka punya perkataan demikian. Makanya adalah jelas seperti ini. Tatkala mereka, dan ini kontradiktif, tatkala mereka saddaku bi risalah, meyakini kerasulan Muhammad. Artinya kalimat bagian awal kalimat innahu rasulun, ini berarti mereka mengimani kerasulan Muhammad. Nah, kalau mereka betul-betul mengimani kerasulan Muhammad, tasdiquhu fi kulli ma yukhbiru bihi, maka dia wajib percaya dengan semua apa yang Nabi kabarkan. Apa yang Nabi kabarkan? Dan Nabi kabarkan kalau beliau adalah utusan Allah untuk semua manusia, Arab dan non-Arab. Ya, oleh karena itu, anggapan orang Nasrani yang ada di tanah Arab, yang ada di jazirah Arab di masa itu, ini kalimat ini kontradiktif. Antara awal dan akhir kalimat innahu rasulun, setelah itu dia atur-atur, setelah itu dia atur-atur, ini hanya untuk orang Arab saja, tidak untuk Bani Israel, ya, tidak untuk Nusantara, hanya untuk orang Arab saja. Ya, padahal dia sendiri mengatakan dia yang diimani dan dia kena sebagai rasul menegaskan saya diutus untuk semua manusia. Qala, dan ternyata sang rasul yang diakui sebagai rasul tadi mengatakan kalau dia adalah utusan Allah untuk semua manusia dan rasul itu tidak bohong, maka wajib percaya dengan rasul hatman sebuah keniscayaan. Dan di antara bukti kalau beliau tidak hanya utusan Allah untuk orang Arab saja, buktinya qad arsala rusulahu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengirimkan sejumlah utusan dan menyebarkan dan mengutus kutub baru sejumlah surat fi aqtar al-ardi, ke penjuru bumi, mengajak orang untuk masuk Islam, untuk mengimani beliau sebagai Muhammad. Ini diantara bukti kalau beliau bukan hanya Rasulullah utusan Allah untuk orang Arab saja. Beliau kirim surat ajak untuk masuk Islam kepada Kisar, Raja Persia, pada Kaisar, yaitu Kaisar Raja Romawi, pada Najasyi, Raja Ethiopia, pada Muqayqis, Raja Mesir ketika itu, dan semua penguasa-penguasa di berbagai penjuru, dan semua suratnya adalah mengajak untuk masuk Islam. Ini buktikanlah kalau beliau bukan hanya utusan Allah untuk orang Arab, untuk semua Arab ataupun bukan Arab. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.